Mitra Bisnis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kepala daerah yang tidak mendukung kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi berarti melanggar Undang-Undang APBN dan bisa diberhentikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan dosen Etika Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Alois Nugroho. Pak Alois, apa komentar Anda? Semangat pernyataan itu adalah semangat Orde Baru yang masih sentralistis dan secara mekanisme politiknya seorang kepala daerah itu dibenum atau ditentukan oleh pusat sehingga dia pertama-tama merupakan wakil pusat yang berlaku seperti raja, seakan-akan dia merupakan wakil pusat, representasi pusat di daerah masing-masing untuk menertibkan kepentingan pusat di daerah dan untuk menjaga ketertiban daerah dilihat dari sudut kepentingan pusat. Nah, tetapi sekarang ini kan eranya sudah melalui era reformasi, Orde Baru sudah digulingkan, sudah diganti dengan yang maunya itu lebih demokrasi, lebih demokratis dan desentralisasi dihormati. Nah, apalagi dengan adanya pilkada secara langsung. Artinya apa? Artinya kepala daerah itu dipilih oleh konstituennya, dipilih oleh pemilih lokal, oleh rakyat, dan dengan demikian membawa amanah rakyat dan harus dan wajib secara etis menjalankan aspirasi rakyat, bukan aspirasi pusat. Nah, kalau di daerahnya aspirasi rakyat itu menolak kenaikan, apakah dia harus memaksakan apa yang dituntut oleh pusat, meskipun barangkali legal yang dituntut oleh pusat itu? Ini pertanyaan etis. Pertanyaan etikanya adalah, dia harus mewakili pusat atau mewakili rakyat? Logikanya tentu saja, karena dia dipilih oleh rakyat, setempat, rakyat lokal, dia harus mewakili, dia harus menyuarakan aspirasi rakyat. Kalau dia diberhentikan, dan rakyat tidak mau memberhentikan, apa itu mesti memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena kesalahan pemimpin di pusat? Kan enggak. Harusnya pemimpin di pusat yang mawas diri, dan mendengarkan suara gubernur itu sebagai perwujudan dari suara rakyat di daerah. Dengan kata lain, pernyataan Mendagri itu harus diprotes keras dan harus dinyatakan tidak etis dilihat dari sudut etika demokrasi. Berarti etis dong Pak jika seorang kepala daerah ikut memimpin demo demi kepentingan masyarakatnya? Tidak apa-apa, itu dia kalau memang rakyat tempat menyuarakan aspirasi yang sedemikian, ya dia dipilih oleh rakyat gitu. Dia harus membadani, dia harus menjelmakan perwujudan rakyat itu. Dia kan tidak pertama-tama wakil dari pusat, dia pertama-tama adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, arti pemilihan langsung ini harus dimengerti betul-betul, itu bukan lagi mekanisme 5 tahunan seperti zaman Pak Harto dulu. Apa gunanya ganti-ganti kita reformasi lalu mahasiswa banyak yang meninggal, kampus bergolak, nggak kuliah. Akhirnya hasilnya cuma seperti pemimpin seperti Mendagri itu harus diretol, diganti itu Mendagri. Demikian dosen Etika Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Alois Nugroho. Saya Wendy Lim.